Untuk hari raya kurban biasanya dilakukan juga di sekolah ya Ustadz. Nah, di sekolah itu ada juga patungan sapi ataupun patungan kerbau Ustadz. Tapi ada juga yang melakukan patungan kambing atau domba ya Ustadz. Itu kira-kira hukumnya seperti apa Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita merujuk pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengetahui bahwa untuk kurban ada syarat-syarat dan ada batasannya. Misalnya untuk sapi atau untuk unta itu diperbolehkan patungan untuk 7 orang. Tetapi untuk kambing hanya untuk 1 orang, dia dan keluarganya. Karena itu kalau kemudian patungan sapi lebih dari 7 orang atau 1 kambing untuk beberapa orang, maka itu tidak bisa disebut sebagai ibadah kurban. Tetapi kebanyakan mereka melakukan itu minbab at-tarbiyah, sebagai satu pendidikan agar anak-anak terbiasa dengan ibadah kurban. Nah, itu dihitung sebagai sedekah, ya, bukan sebagai ibadah kurban, sebagai sedekah yang mereka lakukan, dan insya Allah juga akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Jadi walaupun tidak disebut sebagai ibadah kurban, ada kebaikan yang mereka dapatkan dari sana insya Allah.